bersujud semesta padamu, memuji-memuja asmamu. Gelap terang hanya karenamu, semua tunduk taat padamu. Bersujud padamu, bersyukur nikmatmu, bertasbih akan kebesaranmu.